Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita Kitab Tauhid dan pembahasan kita masih pada bab Bayan Syai' min Anwa'is Sihir. Penjelasan dari berbagai macam bentuk sihir. Kita sedang membaca hadis Qabisah Ibn al-Mukharik, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wat tarq wa tiyarata min al-jibt. Sungguhnya al-iyafah, at-tarq dan at-tair, at-tiyarah termasuk dari al-jibt. Di antara mana al-jibt adalah as-sihir. Dan kita sudah jelaskan makna dari istilah-istilah ini. Al-iyafah sebagaimana ditafsirkan auf adalah zajr tair, menghalau atau menerbangkan burung. Ya, asal dari tatayur. Kalau burungnya terbang ke kanan, dia optimis. Kalau burungnya terbang ke kiri, dia pesimis untuk melakukan sesuatu. At-tarq adalah al-khat yukhattu fil ard, garis ya yang digambar di tanah. Ya, bukan sekedar garis saja, tetapi ya menjadi simbol-simbol bentuk-bentuk yang tidaklah yang mengetahui maknanya kecuali tukang-tukang sihir. Watiarah adalah dari tatayur. Ya. Yaitu at-tasya'um. Seorang itu pesimis atau menganggap sial. Ya, bil mar'i wal masmu awil ma'lum, terhadap sesuatu yang dilihat atau yang didengar atau yang diketahui. Ya, sudah kita contohkan. Ya, kalau melihat kucing hitam misalnya, dianggap sial. Atau kalau hari-hari tertentu, angka 13 dianggap sial, angka 4 dianggap sial. Ya. Hari Selasa dianggap hari sial. Ya, sial aja terus. Baik. Berikutnya kita akan bacakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minas sihri. Zada mazada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktabasa Man iktabasa ay man ta'allama yaitu barang siapa yang mempelajari syu'batan ta'ifatan au qit'atan, ya, cabang atau sepotong dari ilmu nujum, ya, faqad iktabasa syu'batan minas sihri, maka dia telah mempelajari sepotong dari ilmu sihir. Zada mazada, dan semakin bertambah ketika dia makin menambah ilmu perbintangannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Dan dimaksudkan dengan ilmu nujum, ya, an-nujum jamak dari an-najm, perbintangan, bintang, an-najm itu bintang. Dan dimaksudkan dengan ilmu nujum di sini, alladhi yustadallu bihi alal hawadith al-ardiyah, dan dimaksudkan di sini dari ilmu nujum adalah ilmu nujum yang dijadikan dalil terhadap kejadian-kejadian yang ada di bumi. Ya. Ini yang dimaksud bahwasanya bintang-bintang itu memiliki pengaruh terhadap kehidupan di bumi. Fayustadallu masalan biktiranin najmi al-fulani bin najmi al-fulani ala annahu sayahdusu kada wa kada. Ya, misalnya dengan dalil berdekatannya bintang ini dan bintang itu, maka di muka bumi akan terjadi ini dan itu. Ya, ini ilmu an-nujum. Ya. Dikatakan sebagai ilmu sihir. Kenapa demikian? Ya karena hubungannya apa antara bintang yang ada di atas kita dengan kejadian yang ada di muka bumi? Ya. Masuk di sini horoskop. Tahu horoskop enggak, Usman? Ya. Seorang memiliki bintang yang 12 katanya. Ya, ada Libra, ada Sagittarius, ada Gemini, ada Leo, dan lain sebagainya. Ya. Yang ini dijadikan apa? Rasi bintang ini, rasi-rasi bintang yang 12 ini dijadikan patokan untuk kejadian yang ada di muka bumi. Ya. Oh, kelahiran atau ya biasanya kalau dulu majalah, koran, ya, bintang Anda hari ini. Ya. Sagittarius, ekonomi apes, ya, duit nggak ada, percaya yang kayak gitu, ya, dicocok-cocokkan, apalagi yang muda-mudi cari pasangan, oh kalau Sagittarius tidak cocok dengan ini, ya, kan kasihan, ya. Siapa yang nulis itu horoskop itu? Setiap majalah ada dan biasanya beda-beda. Terus siapa yang dipercaya? Ya gak ada, orang-orang doang kok. Kok dipercaya? Ya? Ya ini seperti ini diantaranya. Apa urusannya? Ya? Keadaan ekonomi seorang dengan bintang yang ada di langit. Nah, ini yang disebut dengan sihir. Dari sisi apa? Dari sisi makhofiya sababuhu. Boleh enggak membaca yang seperti ini? Enggak boleh. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, jangan latah atau sekedar pengen tahu, enggak usah, enggak perlu. Ya, karena udah. Kalau kita sudah tahu hukumnya, ya apalagi enggak ada dasarnya sama sekali, ngapain yang kayak gitu? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak tahu masih ada enggak orang yang percaya dengan yang kayak gini ini sekarang. Ya, sudah lama enggak ngikutin yang kayak gini. Tapi kalau dulu itu biasanya yang paling favorit itu, ya, majalah-majalah zaman dulu. Ya. Ya kan? Itu yang ditarik. Koran juga biasanya itu yang dicari. Masyaallah ya. Ya. Ada ilmunya enggak itu? Ada. Karena itu kata Rasulullah, "Man iktabasa syu'batan minan nujum." Barang siapa yang iktabasa ai ta'allama, mempelajari, ya. Jadi ini adalah sebagian saja masalah horoskop ini. Tetapi yang perlu kita ingat, bahwasanya ilmu nujum itu terbagi menjadi dua. Di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Qala rahimahullah, ilmu nujumi yanqasimu ila qismain. Ilmu perbintangan ini terbagi menjadi dua. Al-awwal ilmu ta'thir. Yang pertama ilmu at-ta'thir. Ya. At-ta'thir artinya pengaruh. Apa maksudnya? Wa huwa an yustadalla bil ahwalil falakiyah ala al hawadith al ardiyah. Yaitu keadaan-keadaan langit, keadaan-keadaan falak dijadikan sebagai dalil tentang kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Ya. Ketika kejadian atau keadaan-keadaan yang ada di langit itu mungkin perlu juga dikasih peringatan ya depan itu. Ya, bahwasanya kawasan masjid dilarang berisik. Nah, ini ganggu yang seperti ini. Ya, dan seharusnya ya, orang tahu ini masjid. Kalau kita kasih peringatan, orang paham insya Allah. Paling enggak malu untuk, ya, coba dipikirkan. Dikasih dekat jembatan ini kawasan masjid, mohon tidak berisik, terutama ketika jam sholat dan pengajian. Ya. Supaya paling tidak malu kalau lewat seperti ini, mutar atau berisik seperti ini. Insyaallah ya. Taib. Yang pertama tadi ilmu ta'sir, ilmu nujum itu ilmu ta'sir. Apa itu ilmu ta'sir? An yustadalla bil ahwalil falakiyah ala al hawadith al ardiyah. Fahada muharramun batilun diqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri. Yaitu keadaan-keadaan bintang yang ada di langit dijadikan dalil, ya, dijadikan sandaran terhadap kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan ketika terjadi ya gerhana matahari bahwasanya asy-syamsu wal qamaru ayatan min ayatillah. Matahari dan bulan itu adalah dua ayat, dua tanda dari ayat-ayat Allah, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidaklah matahari atau bulan itu mengalami gerhana dikarenakan kematian fulan atau kehidupannya. Ya, kenapa beliau mengingatkan? Siapa yang tahu? Kenapa beliau mengingatkan khusus bahwasanya terjadinya gerhana matahari di zaman beliau itu tidak terkait dengan kematian atau kehidupan seseorang? Nah, siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Baik, Ahsanta. Karena peristiwa gerhana matahari yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertepatan dengan wafatnya Ibrahim anak beliau. Ya. Anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka perlu diingatkan jangan sampai ada yang menghubung-hubungkan. Ya, bahwasanya gerhana matahari itu terjadi dikarenakan kematian anak beliau. Lah, sama sekali dia ada hubungannya. Ya. Sama sekali tidak ada hubungannya. Kebetulan saja. Kebetulan dalam arti tidak ada hubungannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan demikian. Karena ada hikmah yang besar. Di situ ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya kejadian ini tidak berhubungan. Kejadian bahwasanya matahari itu mengalami gerhana tidak ada hubungannya dengan kematian anak beliau Ibrahim. Ya. Fahadha muharramun batilun. Maka ilmu taksir yang berkaitan dengan nujum ini haram hukumnya, batil. Berdasarkan tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri. Begitu juga dengan hadis, ya, akan ada babnya secara khusus ini. Zaid bin Khalid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala firman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala firman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Faman qala mutirna binau'i kada wa kada yani bin najmi fa innahu kafirun bi mu'minun bil kaukab. Faman qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Ada bab secara khusus nanti. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala firman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ya. Ada dari hamba-hambaku yang di pagi hari mereka yang beriman kepadaku dan ada yang ternyata mereka jadi kafir. Barang siapa yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Ya, kita diturunkan hujan kepada kita dengan sebab nau'i, yaitu najmi. Ya, dengan bintang ini dan itu, maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada kaukab, beriman kepada bintang. Tapi siapa yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi? Ya, kita mendapatkan hujan, turun hujan kepada kita dengan sebab keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang. Ya. Ini ilmu at-ta'tsir. Begitu juga hadis tentang gerhana tadi. Ya, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Sungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. Tidaklah keduanya mengalami gerhana dikarenakan kematian seseorang atau kehidupannya. Fal ahwalul falakiyah la alaqata bainaha wa bainal hawadith al ardiyah. Dan keadaan-keadaan di langit, keadaan-keadaan bintang di langit tidak ada hubungannya dengan kejadian-kejadian yang ada ya di muka bumi ini. Ini ilmu nujum yang pertama yang diharamkan. Asani ilmu tasyir. Ilmu at-tasyir. Ala wazan taf'il. Tasyir dari sayyara yusayyiru tasyiran. Kalau yang tadi dari athara yu'athiru ta'thiran. Ya, ilmu yang pertama tadi ilmu ta'thir. Yang kedua ini at-tasyir. Apa itu ilmu tasyir? Wa huwa ma yustadallu bihi 'alal jihati wal awqati. Yaitu apa-apa yang dijadikan dalil ya dari benda-benda langit terhadap apa? Al-jihad, terhadap arah, wal awqat dan waktu, ya dan waktu, ya dengan mengetahui letak bintang, ya rasi-rasi bintang misalnya. Lupa nama rasi-rasi bintang. Ya, kalau rasi ini menunjukkan arah utara misalnya. Rasi ini menunjukkan arah barat. Rasi ini menunjukkan arah timur. Ini selatan. Ini menunjukkan arah. Atau awqat. Atau menunjukkan waktu. Ya, munculnya bintang ini menunjukkan waktu atau mulainya atau dekatnya musim ya, musim ini misalnya. Atau musim angin bertiup dari arah timur atau dari arah barat. Ya, kalau orang pelaut biasanya paham ya seperti ini dan masih dipakai sama mereka. Ya. Kalau kita pakai GPS sekarang. Ya. Ya, kalau dulu gimana? Atau sekarang saja, misalnya di tengah lautan, gak ada sinyal, gak ada apa. Susah. Ya kalau orang paham, dia bisa menentukan jaraknya atau arahnya. Ya, kalau orang yang paham. Ya. Dan ini boleh atau tidak boleh yang seperti ini? Karena jelas sebab akibatnya itu jelas. Kalau tadi apa sebab akibatnya? Ya, kita sudah belajar tentang sebab. Sebab ada berapa? Ada berapa sebab? Sebab yang diperbolehkan itu ada berapa? Ada dua, yaitu sebab apa? Sebab syar'i dan yang kedua sebab kauni. Ya, gampang aja sebenarnya. Sebab syar'i, sebab kauni. Sebab syar'i kalau di situ ada dalilnya, ya, dia menjadi sebab syar'i. Ya. Madu sebagai syifa misalnya disebutkan dalam Quran, dalam sunnah, sebab syar'i secara umum dan lain sebagainya. Sebab kauni yang di situ ada hubungan sebab akibat secara jelas. Ya. Sebab orang kenyang makan misalnya, kan jelas. Ya. Sebab orang makan misalnya, enggak usah makan. Baca ini aja 3 kali kenyang. Gimana kira-kira? Ada hukum sebab akibatnya enggak kira-kira? Enggak ada. Ya. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, apa hukumnya? Kaidah ini. Ini kaidah dari awal kitab tauhid. Hah? Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, apa hukumnya? Syirik asghar. Ya, syirik kecil. Ya, karena dia ya menjadikan atau menghukumi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi sesuatu tersebut dengannya. Baik. Kita kembalikan saja kepada ilmu nujum tadi. Ilmu taksir. Oh, kalau ada bintang ini berarti kehidupan ekonomi dia meningkat. Apa hubungannya? Enggak ada. Apa urusannya? Ya. Tapi kalau lihat oh di situ ada bintang, rasi bintang yang bentuk layang-layang itu apa namanya itu? Waluku apa-apa. Oh, berarti itu arah utara misalnya. Ya, orang paham itu arah utara. Memang demikian. Dengan tajribah, dengan pengalaman, dengan percobaan orang tahu. Ya. Ada sebab akibatnya jelas. Ya. Nah, makanya diperbolehkan, apalagi di situ ada dalilnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqaw fil ardi rawasi an tamida bikum wa anhara wa subula la'allakum tahtadun. Dan Allah menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan juga sungai-sungai dan jalan-jalan agar kalian mendapatkan petunjuk, wa alamatin, dan sebagai tanda-tanda penunjuk jalan, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan sebab an-najmi, dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa di sini? Ya, petunjuk jalan. Ya. bukan mendapat hidayah-hidayah Islam misalnya, bukan. Ya. Tapi mendapatkan petunjuk berupa apa? Oh, ini arah. Oh, ini waktu musim ini misalnya. Taib. Qala fa hadza jaizun wa qad yakunu wajiban ahyanan. Ya. Dan terkadang bisa menjadi wajib. Kama qalul fuqaha idza dakhala waqtu sholati yajib 'alal insani an yata'allama 'alamatil qiblah minan nujumi wasyamsi wal qamar. Ketika masuk waktu sholat, maka wajib seorang untuk dia mempelajari apa yang menjadi tanda-tanda alamat atau arah kiblat. Ya. Ya, kalau kita sekarang kan enak, jelas arahnya kemana. Ya, tapi kalau kita misalnya di lautan, nggak tahu. Oh, kita tahu misalnya arah kiblat, kita posisi kita di Indonesia, arahnya ke barat, serong dikit ke utara. Baik. Nah, kita nggak tahu arahnya mana. Ya. Maka pelajari. Apalagi memang yang sehari-harinya demikian. Pelajari saja. Untuk menentukan arah kiblat dan lain sebagainya. Ketika dia butuhkan. Maka ilmu tafsir apa hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, tapi tadi pertanggungjawabannya jelas. Bukan ilmu yang mengada-ngada, bukan. Ilmu yang berdasarkan pengalaman, ya. Dan jelas. Oh, rasi ini menunjukkan arah ini. Tapi kalau yang ilmu tafsir, bahwasannya kejadian atau keadaan bintang-bintang di langit yang menunjukkan keadaan atau kejadian di bumi, ya, maka ini tidak ada dasarnya sama sekali. Ketika terjadi gerhana dikait-kaitkan dengan bencana misalnya, nggak ada. Ya. Faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Maka dia telah mempelajari, ya, satu cabang dari ilmu sihir, sepotong dari ilmu sihir. Zada ma zada. Al muradu bi sihri huna ma huwa a'am minas sihri al ma'ruf. Ya. Dan dimaksudkan dengan sihir ini lebih umum dari ilmu sihir yang ma'ruf. Lianna hadza min istidlal bil umuril khafiyah allati la haqiqata laha. Karena ini dia berdalilkan dengan perkara-perkara yang samar. Apa urusannya tadi? Enggak terlihat jelas hubungannya antara keadaan di langit dengan kejadian di bumi, apa hubungannya? Antara gerhana matahari dengan kehidupan atau kematian seorang, enggak ada hubungannya. Enggak jelas. Maka itu disebut dengan sihir. Karena sihir secara bahasa maknanya apa? Mahofia sababuhu. Zada ma zada ay kullama zada syu'badan min ta'allumin nujum izdada syu'batan minas sihri. Yaitu semakin dia bertambah dari mempelajari ilmu nujum ini, berarti ada ilmunya, ya, ingat ada ilmunya. Tapi boleh dipelajari atau tidak? Jawabannya tidak. Semakin dia mempelajari, berarti semakin dia mempelajari, ya, ilmu, salah satu dari ilmu sihir. Ya. Qala wajhu munasabatil hadis li tarjamatil muallif. Apa hubungan antara hadis ini dengan bab? Anna min anwa'i sihri ta'alluma an-nujumi li istadalla biha 'ala al-hawadith al-ardiyah. Di antara bentuk-bentuk sihir adalah mempelajari ilmu nujum yang tadi, yang ilmu ta'thir, bukan yang tasyir, untuk dijadikan dalil dengannya terhadap kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Ya, maka hukumnya haram, tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada hadis berikutnya untuk pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa menyelesaikan hadis babnya. Naktafi lahu subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.